بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hal yang paling berharga yang harus kita raih dalam hidup ini adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dengan hidayah itulah kita bisa beribadah, kita bisa beramal soleh, kita bisa menjauhi semua yang Allah larang, yang Allah haramkan, melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Tanpa hidayah Allah, kita tidak akan bisa melakukan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Sekarang bagaimana caranya agar kita memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla? Banyak cara yang dibeberkan oleh Allah dalam Al-Quran atau ditegaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Namun dalam kesempatan ini saya ingin ungkapkan satu saja cara yang harus kita lakukan berdasarkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang saya maksud adalah berkata yang baik. Baik perkataan yang baik itu berupa membaca Al-Quran, berupa zikrullah, berupa mengajar dan mempelajari ilmu, atau memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, atau perkataan-perkataan baik yang lainnya. Maka setiap perkataan yang baik, Allah janjikan orang yang berkata perkataan yang baik tadi akan diberi hidayah oleh Allah. Coba perhatikan Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, ayat ke-69, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhalladzina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakan oleh kamu perkataan-perkataan yang sadid. Sadid itu maknanya lurus. Kata Imam Ibnu Katsir, qawlan sadida ay qawlan mustaqima la'i wijaja fihi wala inhirafa. Yaitu perkataan yang lurus, yang benar, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya dan tidak ada kekeliruan. Seperti contohnya apa? Ya jelas membaca Al-Quran, jelas berzikir, beramar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat dengan isi nasihat yang baik, belajar dan mengajarkan ilmu, itu termasuk contoh bentuk-bentuk qawlan sadida. Apa akibatnya kalau seseorang mengatakan perkataan yang baik? Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan yuslih lakum a'malakum ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah, Allah akan memberi taufik kepada kamu, Allah akan memberikan hidayah kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Maka siapa orang yang ingin memperoleh hidayah dari Allah, dengan hidayah itu dia bisa melakukan amal soleh dan kebaikan yang lainnya, penuhi syarat yang Allah tetapkan dalam ayat ini, yaitu waqulu qawlan sadida, berkata yang baik, baik dalam bentuk membaca Al-Quran, zikir, dan yang lain-lainnya, maka apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada kita semua, yaitu hidayah, pasti akan Allah berikan sebagaimana firman-Nya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Oleh karena itu, perbanyaklah perkataan-perkataan yang baik. Hindarkan perkataan-perkataan yang buruk. Jujurlah dalam berbicara, Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah zikir, perbanyaklah nasihat kepada sesama kaum muslimin, perbanyaklah amar ma'ruf nahi munkar, perbanyaklah belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu kebaikan yang lainnya, karena itu merupakan bentuk qaulan sadida, maka itulah yang akan mengundang turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua, saya dan anda semua, ke dalam kelompok orang-orang yang selalu memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa meraup sebanyak mungkin pahala darinya dan bisa menghindari sejauh-jauhnya azab dan murka Allah Azza wa Jalla, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan tausiah singkat ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.